نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا بفضل الله جل وعلا في كتاب الطهارة إلى أواخر باب الوضوء، وندخل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في باب المسح على الخفين. فمن حفظ الحديث الماضي؟ أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita masih berada dalam kitab Fiqih Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani tentang bab wudu di akhir. Bab wudu, pembahasan kitab Thaharah. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang mengusap kedua khuf. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم. ما معنى يعجبه التيمم؟ يعجبه أي يحب التيمم البدء باليمين فيما يمكن البدء فيه. Berkatakan عائشة رضي الله تعالى عنها bahwa Nabi SAW كان يعجبه التيمم في tanah oleh terjadi watuhurhi. Apa pengertian yujibuhu atayamun? Jawab oleh sebagian ikhwah, ayuhibuhu atayamun. Jadi mencintai untuk mendahulukan yang kanan dari perkara-perkara yang dimungkinkan untuk mulai dengan yang kanan. Fama ma'na fi tarajjulihi tarajjulih? Ma ma'na yuhibu atayamun fi tarajjulih? Ma huwa? Apa pengertian tarajjuli? Nah, huwa hakadha, lakin bil arabiyyah nuriduhu fi tasrihi wa tamshiti sha'rihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qawlihi qawli ummi al-mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa fi tahurih. Ma ma'na wa fi tahurihi? بمعنى في تطهره من وضوء وغسل. Tentang tarajjul adalah yaitu menyisir. Adapun tuhurihi yaitu berkaitan dengan kesucian, tatahhurihi, baik itu wudu, mandi dan juga yang lain. Wa qawluha wa fi sya'nihi kullih. Ma ma'na wa fi sya'nihi kullih? Fi jami'i umurihi مما يمكن فيه تقديم الأيمن. Dan ucapan Aisyah wa fi sya'nihi kullih, yaitu dalam semua perkara yang memang dimungkinkan dimulai dari sebelah kanan. As-su'alu tsani barakallahu fikum قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ابدأوا أمر، فهل هذا الأمر للوجوب؟ هل يجب البدء باليمين في أعضاء الوضوء عند الوضوء؟ Tanya berikutnya tentang sabda Rasulullah SAW, إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. Jika kalian itu berwudu, maka hendaknya mulai dengan yang kanan dari anggota kalian. Apakah perintah sini menunjukkan wajib? Laisa lil wujub bal huwa lil istihbab wal irsyad wa ala dhalika al ijma'. Jawabannya adalah bukan perkara wajib tapi disunnahkan. Dan ini adalah disunnahkan dan juga merupakan petunjuk Rasulullah SAW. Ini mendapat kesepakatan para ulama. السؤال الثالث قول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين مسح بناصيته ما معنى مسح بناصيته؟ نعم مسح على العمامة وابتدأ بقصاصة شعر رأسه أين هي؟ نعم هذه قصاصة نعم مقدمة الشعر فمسح عليها وعلى العمامة. Ucapan Muhyiddin bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap dengan lengan keningnya imamah dan juga kedua khufnya. Apa pengertian binasiyatihi adalah qusasah nam syarihi yaitu ram nam permulaan rambut dari keningnya. السؤال الذي يليه ما هو شاهد المصنف بإيراد الحديث أبدأ بما بدأ الله به ما هو شاهده في إيراده في باب الوضوء مع أن الحديث في صفة الحج Pertanyaan berikutnya apa yang dimaukan oleh musannif nah bahwasanya nah ibda'u bima bada Allah bih dimulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Padahal ini berkaitan dengan haji. Tapi kenapa beliau nanti apa yang dimaukan di sini dicantumkan dalam kitab Nam Taharah bab tentang wudu? Fal jawabu 'inda man? Hafizakallah. Al-'ibra bi 'umumi al-lafz la bi khususi as-sabab. Fa min thumma nabda'u bi ghasl al-wajhi thumma al-yadayn. ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لأن الله جل وعلا بدأ في ذكر ذلك في الآية القرآنية. Jawabannya adalah al-ibrah bi ummi lafz la bi khusus sabab. Jadi yang dimaukan yang diambil pelajaran adalah keumuman lafaz bukan khususan sebab. Di mana Al-Qur'an disebutkan di situ yang pertama membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, selanjutnya enam, berkaitan dengan membasuh kaki. As-su'alul akhir barakallahu fikum fi ghasli al-yadain ila al-mirfaqain hal naghsilu al-mirfaqain fi ghaslina lil-yadain fi al-wudu hal yajib ghaslu al-mirfaqain aw naghsil ila hadd al-mirfaqain wa la naghsil al-mirfaqain. Pertanyaan berikutnya 6. Apa ketika berwudu jadi seorang itu membasuh kedua sikunya atau cukup batasan sebelum masuk sikunya? Jadi apakah sikunya juga dibasuh? Fama huwa al-jawab? Yani naghsil al-mirfaqain? Al-jawab na'am. Yajib an naghsila al-mirfaqain bidalil al-kitab والسنة أما الكتاب فمعنى قوله جل وعلا إلى المرافق أي مع المرافق ووضح ذلك السنة الحديث النبوي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما غسل يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء شرع في العضد بمعنى غسل المرافق غسل المرفقين وشرع في العضد. Jawabannya bahwasanya kedua siku itu wajib dicuci. Nah, sebagaimana nah dalil Al-Qur'an dan sunnah, adapun dalil Al-Qur'an fasilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq. Wa aydiyakum lil marafiq di sini bermakna ma'al marafiq. Kemudian dijelaskan dalam sunnah dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, Anna sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hatta syara'a, nah ghassala yadayhi hatta syara'a fil 'adud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dan membasuh kedua tangannya, beliau sampai ke lengan atas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau Rasulullah SAW juga membasuh kedua sikunya. Qala al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah bi isnadin fihi dha'f. Berkata al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani, semoga Allah merahmatinya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama basmalah atasnya, yaitu menyebut dengan nama Allah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Ibn Majah dengan sanad yang lemah. Hadzal hadits barakallahu fikum min haitsu darajah hadithun dhaifun wa qad jaa'a min 'iddati turuq wa kulluha dhaifah. Hadis ini ditinjau dari derajat hadisnya adalah hadis yang lemah dan juga datang dari beberapa jalur, semuanya adalah jalur yang lemah. Wajaat lahu aidan syawahid kama sayadhkuru dhalika al-hafidhu rahmatullahi ta'ala alaihi lakinnahu la yartaqi aidan bisyawahid fala yuhtajju bihi. Kemudian ada syawahid, jadi sebagai penguat disebutkan oleh Al-Hafid, namun syawahid tersebut tidak sampai enam bisa dikategorikan sebagai penguat. Naam. Wa qad dhahaba Syekh Al-Allamah Al-Albani rahmatullahi taala alaihi tab'an li ghairihi min al-a'immah ila tahsin al-hadith bil jumlah. Dan Imam Syekh Al-Albani rahimallahu taala berpendapat dan juga pendapat yang lainnya bahwa dengan beberapa jalan tersebut beliau menghasankan. Lakin ma'a tahsinihi lil hadith wa aidan ihtijaj Syekh Al-Utsaimin bil hadith fa innahum yadhhabuna ila istihbab at-tasmiyah fil wudu' istihbaban la ghair laysa wujuban wala syartiyyah. Meskipun nah mereka berpendapat bahwa ini adalah hadis yang hasan dan juga Syekh Muhammad Syarif menjadikan hujjah juga, namun mereka berpendapat bahwasanya menyebut nama Allah atau membaca basmalah ketika berwudu itu tidak wajib, akan tapi merupakan sunnah. Wa nanzuru barakallahu fikum ila alfaz alhadith wa nanzuru ma ma'na alhadith ba'da an tabayyana lana bi annahu hadithun dhaifun la yuhtaju bih. Sekarang kita lihat tentang lafaz hadith dan juga makna hadith, dalam hadith ini adalah hadith yang lemah. Fil hadith la wudu'a, وهذا اللفظ معناه لا وضوء صحيح فالنفي أول ما يتنزل للصحة نفي الصحة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بمعنى أن الذي ما قال بسم الله في وضوءه وضوءه غير صحيح لا وضوء له لا وضوء له ومن ثم إن صلى فلا صلاة له. ويؤكد هذا زيادة الحديث نفسه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة بلا وضوء. الوضوء شرط للصلاة وجاء في الحديث معنى أن التسمية باسم الله شرط في صحة الوضوء, هذا معنى الحديث. وجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا وضوء, tidak ada wudu yang sahih liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang tidak menyebut nama Allah, tidak baca basmalah ketika berwudu tersebut. Dari di sini adalah nafi as-sihah, jadi nafikan nama kesahannya. Jadi seorang yang berwudu tidak menyebut nama Allah, maka wudunya tidak sah. Demikian juga kalau salat, maka salatnya tidak sah. Di sana ada enam tambahan, la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi wala salata bila wudu'in, tidak ada salat, tidak ada wudu bagi orang tidak menyebut nama Allah atasnya, dan tidak ada salat juga bagi orang yang tidak berwudu. Di sini merupakan jadi penyebutan nama Allah atas tasmiyah itu adalah syartun fi sihati al-wudu, merupakan syarat tentang sahnya wudu. Walidzalika dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila anna at-tasmiyata syartun في صحة الوضوء فلا بد أن تسمي وإن لم تسمي فالوضوء باطل. Oleh itulah sebagian ulama menyatakan bahwasanya membaca basmalah ketika wudu merupakan syarat bagi orang yang tidak menyebut. Nah, maka wajib baginya untuk menyebut nah, basmalah. Bagi yang tidak menyebut basmalah maka wudunya tidak sah atau batil. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفي ليس للصحة وإنما هو للكمال بمعنى لا وضوء كامل. انظر المعنى الأول لا وضوء صحيح، وهذا المعنى الثاني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا إذن هذا يفيد الوجوب أنه يجب أن تسمي، إذا لم تسمي فأنت آثم والوضوء صحيح. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya la wudu'a di sini tidak ada wudu yang tidak menyebut nama Allah ya tidak sempurna. Nah, kamil la wudu'a kamil. Tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Di sini merupakan perkara yang wajib bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu maka dia berdosa disertai dengan sahnya wudu tersebut. وبعض أهل العلم وهم الجمهور والأكثر قالوا لا وضوء كامل بمعنى أنه يستحب أن نسمي، فإن سميت كان الوضوء أكمل وأعظم أجرا، وإذا لم تسمي لست بآثم لكن فاتك الأجر. Sebagian yang lainnya ini pendapat jumhur dan kebanyakan para ulama nyatakan la wudu akamil tidak ada wudu yang sempurna. Akan tapi mereka menyatakan ini adalah perkara yang mustahab disunnahkan. Jikalau dalam seorang berwudu dengan menyebut nama Allah maka wudunya sempurna dan mendapatkan pahala yang besar. Jikalau dia tidak menyebut nama Allah ketika berwudu maka dia tidak berdosa, akan tapi dia kehilangan beberapa pahala. Lakin lamma kana hadha al-lafdh lil-hadith laysa bi sahihin fala dalil 'ala asy-syartiyyah ولا دليل على الوجوب. والذين ذهبوا إلى تحسين الحديث قالوا مجموع الأحاديث، انظر مجموع الروايات مجموع الشواهد لهذا الحديث تدل على أن للتسمية أصلا وأن التسمية مشروعة فهي مستحبة. Namun tatkala lafaz hadisnya adalah lafaz yang lemah. Nah, kemudian tidak ada pernyataan di sini menunjukkan tentang syarat ataupun wajibnya. Namun disebabkan karena banyak jalur hadis tersebut dan juga beberapa riwayat serta syawahid, maka tasmiyah ini menunjukkan adanya asal. Dan ini adalah perkara yang disunnahkan untuk menyebut basmalah ketika berwudu. Walladzina qalu bi anna al-hadits dha'ifun barakallahu fikum qalu la ba'sa an yusammi إن سمى فلا بأس. وممن ذهب إلى مشروعية وجواز التسمية الشيخ العلامة الوادعي رحمه الله تعالى مع قوله بضعف الحديث، واستدل للجمهور مع أن الحديث ضعيف بأدلة أخرى منها أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يبدأ كثيرا من أعماله بماذا؟ بالبسملة. فقالوا هذا مع غيره إن شاء الله يصلح استدلالا واحتجاجا للجمهور في مشروعية البسملة بدء الوضوء. Dengan hadis yang lemah ini bahwasanya ada sebagian ulama menyatakan di sini tidak mengapa bagi dia untuk membaca basmalah. Ya, Syekh Mubil termasuk yang berpendapat tentang lemahnya hadis ini dan beliau juga menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh jumhur ulama bahwasanya dengan dalil yang sedemikian banyak dan juga beberapa jalur syawahid dan riwayat tadi dan juga amal Rasulullah kebanyakan dimulai dengan basmalah, ini menunjukkan tentang sahnya pendalilan disyariatkan untuk membaca basmalah ketika permulaan wudu. Idzan hasilu hadhihi al-mas'alah barakallahu fikum istihbabu al-basmalah qawlun li ba'di ahli al-'ilm istihbabu at-tasmiyah لأن قولنا التسمية بسم الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله، استحباب التسمية وذكر الله جل وعلا بدء الوضوء، وهذا في الاستحباب ذهب الشيخ الألباني وهكذا الشيخ العثيمين وهكذا الشيخ الوادعي رحمة الله تعالى عليهم. Kesimpulannya bahwasan dalam permasalahan ini adalah disunnahkan untuk membaca enam tasmiyah, itu membaca basmalah. Jadi bukan enam, karena basmalah, basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim, tasmiyah itu basmalah. Kemudian enam disebutkan di sini para ulama yang berpendapat tentang disunnahkannya untuk membaca basmalah, di antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin dan juga Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ajma'in. قال الحافظ ورحمة الله تعالى عليه وللترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحوه، أي نحو الحديث السابق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يثبت فيه شيء، لا يصح فيه شيء، أي في التسمية. Bagi Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan juga Abi Sa'id al-Khudri semisal dengan hadis yang terdahulu, dan berkata qala Ahmad, berkata Ahmad bin Hanbal, la yahbut fihi syai, tidak sabit di dalamnya sedikit pun, yaitu berkaitan dengan tasmiyah. Qala al-Hafidhu rahmatullahi ta'ala alaihi wa an Talhata ibn Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. Kata al-Hafiz semoga Allah merahmatinya dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan beliau yafsilu bainal madmadah wal istinshaq, memisah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. هذا الحديث بارك الله فيكم من حيث الإسناد لا يثبت ولا يصح فهو ضعيف بالاتفاق. Hadis ini ditinjau dari sisi sanadnya, lama adalah tidak sabit dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah secara sepakat para ulama. فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. Dalamnya adalah Layth bin Abi Sulaim, dia adalah orang yang lemah. وفيه مصرف والد طلحة مجهول. Dan juga ada مصرف ayah dari طلحة، dia ini مجهول. وأما بالنسبة لمعنى هذا الحديث أي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، كيف ذلك؟ بمعنى أولا تمضمض ثلاثا، فلما فرغ من المضمضة استنشق بعد ذلك ثلاثا، فتمضمض ثم لما فرغ استنشق واستنثر، هذا معنى الفصل بين المضمضة والاستنشاق. Pengertian hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memilah atau misah antara berkumur-kumur dan istinshaq. Artinya beliau berkumur-kumur lebih dahulu sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali mengambil air, selanjutnya memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Setelah itu baru dikeluarkan, dimasuk ke hidung, angkunya dikeluarkan, istinthar. لكن هذا لم يثبت لأن الحديث ضعيف. وهل ثبت في حديث آخر؟ الجواب لا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث قط، ما ثبت في حديث صحيح أبدا. Berkaitan dengan hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian di sana apakah ada dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hadis ini bisa lam kuat? Jawab adalah tidak. Berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, tidak sabit dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau misah antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung dalam hadis, sama sekali tidak tersebut sama sekali. Idzan ma huwa thabit? Al-jawab الثابت الوصل بين المضمضة والاستنشاق. Kemudian kalau begitu apa yang tersebut dari Nabi Muhammad SAW? Tersebut dari Nabi SAW adalah beliau menyambung antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. ما هو الوصل وكيف الوصل بين المضمضة والاستنشاق؟ الجواب: يأخذ كفا من ماء بيده اليمنى، انظر، ويمضمض ببعضها أو نصفها ويستنشق بالنصف الآخر هكذا إلى فمه، ثم يستنشق أيضا في آن واحد، ثم يمج الذي في فمه ويستنثر بيده اليسرى. Dan bagaimana caranya? Nah, berkaitan dengan berkumur-kumur, menyambung antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, yaitu dia dalam seseorang mengambil dalam satu telapak tangan air, kemudian ia masukkan air ke mulutnya dan sebagian separuhnya ataupun sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung. Setelah itu ia keluarkan air dari mulutnya dan juga ia keluarkan air dari hidungnya dalam satu waktu. هذا اسمه الوصل بين المضمضة والاستنشاق. وصل لأن ماء المضمضة وماء الاستنشاق في آن واحد موصول في كفية واحدة وحصل في وقت واحد. Inilah pengertian menyambung, yaitu menyambung antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi seorang mengambil air dari satu telapak tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya dan ke hidungnya dalam satu waktu. فيفعل هذا مرة ثم يستنثر ثم يفعل الثانية ثم يستنثر ثم الثالثة كل ذلك يصل بين المضمضة والاستنشاق هي السنة. Ya, ia lakukan sekali dimasukkan air ke mulut dan ke hidungnya, kemudian ia keluarkan, setelah itu memasukkan kembali, mengambil air yang baru, memasukkan kembali dan ia keluarkan dari hidungnya, kemudian mengambil air yang ketiga, memasukkan ke mulut dan ke hidungnya, kemudian ia keluarkan dari hidungnya. Wa hadha ma'na hadits Abdullah bin Zaid al-ati ma'na fi sifati wudhu'in nabiy alaihi salatu wassalam. Ini adalah makna dari hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Qala al-hafidhu ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم أدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فمضمض واستنشق تنبه من كف واحدة إذن وصل بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق عليه. حديث قبله حديث علي بن طالب موجود. طيب أذكر هذا الحديث نرجع لهذه الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى dari Abdullah bin Zaid semoga Allah meridainya tentang sifat wudu, kemudian beliau masukkan enam tangannya ke dalam air. Famat-mat wastansyaqa min kaffin wahidah. Beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan memakai satu telapak tangan. Yafalu dzalika tsalatsan, beliau melakukan sebanyak tiga kali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Aidan barakallahu fikum, qablahu hadits Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala fi sifati wudhu'in nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yahki dzalika fi fi'lihi ثم تمضمض صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء من كف واحدة وهي الكف التي يأخذ منها الماء أخرجه أبو داود والنسائي. Dan juga hadis sebelumnya hadis Ali bin Thalib, beliau mengisahkan tentang sifat wudu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkumur-kumur dan juga mengeluarkan air ke hidung dari hidung sebanyak tiga kali, berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dari telapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air tersebut, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Wa hadits Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu hadits sahih wa huwa fi sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain. Dan hadis Ali bin Talib adalah hadis yang sahih dan ini ada dalam Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Wa qawluhu tamadmadha wastanthara ay ba'da ma istanshaqa, li anna al-istinthar هو دفع الماء الذي في الأنف نعم إلى الخارج، والاستنشاق شفطه وجذبه عن طريق الأنف إلى الداخل. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Artinya setelah beliau memasukkan air ke dalam hidungnya, karena ihtisar itulah mengeluarkan air dari hidung, sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, setelah itu baru dikeluarkannya. Fayustafad 'indaidin min hadith Abdullah bin Zaid wa min hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma fawaid. Dan dari hadis Ali bin Talib serta hadis Abdullah bin Zaid bisa kita ambil beberapa faedah. Awalan al-waslu bainal madmadati wal istinshaq wa anna dhalika huwa sunnah. Yang pertama, menyambung antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, dan itu adalah sunnah. Thaniyan anna al-madmadata wal istinshaq takunu min kaffin wahidah نصف هذه الغرفة في الكف الواحدة نصفها للفم مضمضة والنصف الآخر للأنف استنشاق. Bahwasanya berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung itu dengan memakai satu telapak tangan, separuh digunakan untuk berkumur-kumur dan separuh yang lainnya digunakan untuk masukkan air ke hidung. الفائدة الثالثة أن المضمضة والاستنشاق تكون بالكف اليمنى بالكف التي يأخذ منها الماء وهي الكف اليمنى. Faedah yang ketiga, bahwasanya berkumur-kumur serta masukkan air ke hidung itu dengan tangan yang kanan. Nah, karena dia mengambil air dari tangan yang kanan kemudian berkumur-kumur dia serta memasukkan air ke hidung. أما بالنسبة للاستنثار فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب في رواية أنه يكون باليسرى فالاستنثار باليسرى والاستنشاق باليمنى. Adapun berkaitan dengan istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung, datang hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya dikeluarkan dari tangan kirinya. Adapun istinsyak itu memasukkan air ke dari tangan kanannya. Wa min thamma yadhharu khata'u ba'd an-nas 'indama yatamadmad wa yastanshaq yastanthir aydan باليمنى يتمضمض ويستنشق باليمنى ويستنثر أيضا باليمنى وهذا غير مستقيم وليس بالآئق لأنه يحتاج إلى أن يستنثر أيضا ويستنشق مرة ثانية فيحصل شيء من التلوث. Maka dari sini nampak kesalahan dari sebagian manusia bahasa di antara mereka itu ada yang mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kanannya, dan ini merupakan perkara yang tidak pantas. Nah, dengan itu dia akan membutuhkan sebanyak 3 kali dan akan terkotori dari tangan tersebut karena akan mengeluarkan sesuatu dari 6 hidungnya. Wa yustafadu aydan min hadithain istihbabu at-tathlith fil madmadati wal istinshaq. Nah, faedah berikutnya disunahkan untuk melakukan sebanyak 3 kali dalam istinshaq ataupun istinsar. Madmadah, istinsyak, istinthar. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا في قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. Berkata Al-Hafiz semoga Allah merahmatinya dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki wa fi qadamihi mithlu adh-dhufr dan di kakinya itu seperti kuku lam yusibuhul ma tidak terkenai air. Fatala, maka berkata Nabi Muhammad SAW irji fa'asin wudu'ak, kembalilah dan perbaiki wudumu, dikeluarkan oleh Imam Dawud dan juga An-Nasa'i. Hadzal hadits barakallahu fikum min haitsul isnad لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hal ini ditinjau dari sisi sanadnya tidak sabit dari Nabi Muhammad SAW. وأما من حيث المعنى فمعناه أن رجلا توضأ لكن هنالك بقعة wa mahall fi qadamihi ma wasala ilayhi al-ma, la zala yabisan, la zala jafan, lam yaghsilhu, wa mahallu hadhihi al-bu'ah ala qadri al-dhafar, ya'ni yasira qalila. Falamma ra'a an-nabiy alayhi as-salatu was-salam dhalik amarahu an yarja fayuhsin wudu'ahu. Adapun dari sisi makna, maka maknanya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melihat seorang laki-laki yang berwudu, kemudian ada lam dari kaki yang tersebut belum terkenai air. Artinya dari kaki tersebut ada sebagian yang tidak terkenai air, masih kering. Itu sekitar lam satu kuku. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk mengulang kembali wudunya dan dia pun memperbaiki wudu tersebut. فلو أن رجلا حصل له هذا بالفعل اكتشف لما وصل إلى المسجد أن مثل الضفر في رجله لم يصبه الماء ماذا يصنع وكيف يفعل؟ Jika seorang itu sampai ke masjid kemudian dia hendak melakukan salat, kemudian ia melihat dengan perbuatan tersebut itu masih ada sebagian kaki yang belum terkenai air ketika berwudu, bagaimana ia apa yang ia lakukan dengan itu? Huwa min ajli hadha awrad al-musannif hadith Anas. Maka dengan inilah al-musannif mencantumkan hadith Anas. Fa min ahli al-ilmi man qala yu'idu al-wudu'a min awwalih yaghsil kaffayn wa yatamadmad wa yastanshiq wa yaghsil wajhahu thumma yadayhi thumma yamsah ra'sahu thumma yaghsil qadamayn. Bermakna yabda'u al-wudu'a min awwalih. Sebagai ulama menyatakan wajib baginya untuk mengulang dari awal. Ia mulai membasuh kedua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, selanjutnya membasuh wajahnya dan membasuh kedua tangannya sampai siku, selanjutnya mengusap kepala dan yang terakhir adalah membasuh kakinya. Dimulai dari awal. Wa ba'du ahli al-'ilm qala la la yajibu 'alayhi an yu'id al-wudu'a min awwalih بل يجزئه أن يغسل المحل الذي ما وصل إليه الماء لأن النبي قال احسن وضوءك فالذين ذهبوا إلى الاشتراط احسن وضوءك ابدأه من أوله والذين ذهبوا إلى غسل المحل احسن وضوءك اغسل المحل فهذا أخذ وجها من الحديث وهذا أخذ وجها آخر من الحديث. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak wajib baginya untuk mengulang dari awal, akan tapi cukup dia mencuci yang belum terkena air tersebut. Adapun mereka yang menyatakan itu sebagai syarat, artinya dia fa'asin wudu'a, jadi hendaknya mengulang lagi dari awal. Adapun mereka yang menyatakan itu sebagai perkara yang bukan syarat, jadi khusus sebagian tempat tersebut saja yang dikenai air, tidak harus mengulang dari awal. لكن الحديث ضعيف فبأي القولين نأخذ وبأيهما نعمل. Akan tetapi hadisnya adalah lemah, maka dengan dua pendapat mana kita ambil dan dengan yang mana kita beramal. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا غسل المحل الذي ما وصل إليه الماء أجزأه ذلك. Yang nampak bagi kami bahwasanya jika seseorang itu cukup mencuci apa yang belum terkena air tersebut, itu sudah sah wudunya. Wa in huwa aydan ghasala al-mahall alladhi ma asabahu al-ma linafrid annahu fi yadihi yaghsil al-mahall bima'na yaghsil yadayhi thumma yastamir fi baqiyat al-wudu yamsah ra'sahu thumma yaghsil rijlayhi hadha aydan qawlun li ba'd ahli al-'ilm. Kemudian juga biasanya yang belum tercuci secara keseluruhan itu di tangannya, maka dia mencuci tangan yang tersebut, setelah itu menyempurnakan wudu. Dimulai dari tangannya, kemudian setelah itu mengusap kepalanya, membasuh kakinya. Wa qad thabata 'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'inda al-Imam al-Baihaqi annahu tawadda'a fi as-suq thumma masha حتى وصل إلى المسجد فمسح على خفيه فقال العلماء هذا مما يؤكد أنه لا بأس أن يتم الوضوء ولو بعد فترة أن يتم ما بقي. Kemudian ini adalah pendapat sebagian ulama. Selanjutnya datang dari Abdullah bin Umar dari kalangan Imam Baihaqi bahwasanya Abdullah bin Umar berwudu di pasar. Kemudian pergi menuju masjid. Selanjutnya ketika sampai masjid maka beliau mengusap kedua khufnya. Maka sebagian ulama menyatakan di sini diperkuat tentang bolehnya seorang itu menyempurnakan wudunya walaupun ada selang waktu. Itu apa dilakukan walaupun ada jaraknya di antara enam tata cara wudu tersebut. Wa hadha yufiduna aidan barakallahu fikum fi mas'alatin ukhra wa hiya law anna shakhsan tawadda'a فغسل أعضاء الوضوء ووصل إلى رجليه ولم يجد الماء الكافي أو انتهى الماء فرغ ما عنده من ماء فذهب ليتم وضوءه في مكان آخر فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله أم يجزئه أن يغسل رجليه فقط المتبقي من وضوءه؟ الجواب يجزئه أن يغسل رجليه فقط ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء. Dari sini ada permasalahan jika seorang itu telah berwudu tatkala sudah sampai mencuci air, nah airnya tidak tercukupi atau habis air tersebut. Jadi apakah seorang itu harus mengulang dari pertama atau cukup mencuci kakinya tersebut, kaki di tempat lain tersebut? Maka beliau berpendapat cukup mencuci kaki yang belum sempurna dari cuciannya tersebut. Wa aidan barakallahu fikum mas'alah ukhra wa hiya law annahu wasala ila dhalika al-makan alladhi fihi al-ma' lakin ma wasala ilayhi illa wa qad jaffat a'dha'u al-wudu' jaffat a'dha' al-wudu' bima'na jaffa wajhuhu wa jaffat yadahu هل يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله أم يجزئه أن يغسل رجليه فقط؟ Kemudian permasalahan yang lain, jika seorang itu sampai suatu tempat di sana ada air, akan tapi setelah dia berwudu dia akan kering sebagian anggota wudunya, seperti kering bagian wajahnya atau tangannya. Jadi apakah seorang itu harus mengulang dari awal atau cukup seorang itu mencuci bagian kakinya saja sementara anggota tubuhnya tadi sebagian sudah kering? Al-jawab ar-rajihu min aqwali ahli al-ilm fi hadhihi al-mas'ala annahu yujzi'uhu an yutimma falaysa min mubtilati al-wudu' wa mufsidatihi an yajiffa 'udwu al-wudu'i la. Ya rajih, ini sebagian ulama menyatakan cukup menyempurnakan dari wudu tersebut dan bukanlah itu sebagai pembatal atau perusak dari wudu tersebut, yaitu dengan keringnya sebagian anggota wudu. Fatilka ibadah sahihah wa la dalila ala fasadiha aw butlaniha fatabqa ala sihha wa atamma alaiha ma yajibu min ghasli rijlaihi. Dari situlah tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu menjadi batal ataupun rusak dari wudunya dan seorang bisa menyempurnakan cukup dengan mencuci kakinya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi wa anhu ay an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatawaddau bil mudd ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه. Berkata al-Hafiz semoga Allah merahmatinya wa anhu, itu dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW yatawadda bil mud. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud, wa yagtasil bis sa' dan mandi dengan satu sa' ila khamsati amdad sampai 5 mud. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. هذا الحديث معناه بارك الله فيكم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقتصد في الماء عند الطهور فكان إذا توضأ بالقليل واليسير من الماء ala qadri mudd. Wa idza ightasala ightasala bil yasir min al ma' ala qadri sa'. Wa sa' arba'atu amdadin. Wa ahyanan yazidu ila hadhihi al arba'a muddan. Fa qala sa' ila khamsati amdad. بمعنى من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. ويجتزئ بذلك. Perhatian hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu mencukupkan dalam enam taharah, jadi tidak berlebihan. Beliau berwudu dengan wudu yang penggunaan air yang sedikit, yaitu satu mud, dan beliau mandi dengan satu sok, dan sok adalah empat mud, jadi empat enam ini telapak tangan ini sampai lima, lima, jadi satu sok adalah empat mud sampai lima enam mud. Ini terkadang tertambah, jadi bisa empat mud dan juga bisa lima, itu satu sok. Fahadha hadithu fihi barakallahu fikum fawaid minha istihbabu liktisadi fil ma inda alwudu'i wal ghusl. Dari sini ada beberapa faedah. Disunahkan untuk enam, jadi mencukupkan dalam perkara dalam wudu ataupun mandi, jadi tidak berlebihan. Wa min al-fawaid aidan anna al-wajib fi al-wudu' wa kadhalika al-ghusl huwa ta'mim al-'udwa wa ta'mim al-mahall fi al-ghusl a'dha' al-wudu' fi al-ghusl al-jism kulluh wa fi al-wudu' a'dha' al-wudu' ta'mim 'udwa al-wudu' na'am bil-ma' walau kana al-ma'u qalilan. Kemudian yang kedua, wajib baginya ketika berwudu ataupun mandi itu adalah menyempurnakan secara keseluruhan. Jadi kalau seorang itu nak mandi, maka mencukupkan dari menyampaikan air tersebut sampai seluruh tubuhnya. Adapun ketika berwudu, maka menyampaikan air tersebut bisa sampai ke seluruh anggota wudunya. Wa fil hadits aidan anna al-israfa fil ma' مخالفة شرعية ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan faedah berikutnya bahwasanya berlebihan dalam menggunakan air itu menyelisih syariat dan juga menyelisih petunjuk Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. جاء أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال له كم يكفيني للوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. قال الرجل ما يكفيني. قال ثكلتك أمك كلمة تقولها العرب لا تريد حقيقة معناها بأن معناها فقدتك أمك. قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن كان أكثر منك شعراء. Datang dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada beliau. Berapa wudu yang cukup bagi diriku? Beliau mengatakan itu satu mud. Kemudian dia mengatakan berapa air yang aku gunakan untuk mandi? Jabir mengatakan satu sok. Orang tadi mengatakan tidak cukup bagi diriku. Kemudian Jabir mengatakan sakilatka umuk. Jadi meninggal ibumu. Inilah ucapan orang Arab, kehilangan ibunya tetapi bukan hakiki. Kemudian fad kafaka man huwa khairum mink, sungguh telah mencukupi orang yang lebih baik daripada dalam dirimu, padahal Rasulullah SAW adalah lebih banyak dalam rambutnya. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Berkata Al-Hafiz, semoga Allah merahmatinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin yatawaddha," tidak ada satu di antara kalian yang berwudu, "fa yusbihul wudu," menyempurnakan wudunya, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwa tidak sembahnya hak kecuali Allah, nam tidak sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, kecuali bukan baginya itu 8 6 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya, dia akan masuki sesuai dengan ia kehendaki dari pintu manapun ia kehendaki. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang senantiasa bertobat dan jadikan saya termasuk orang-orang yang bersuci. Hadzal hadits barakallahu fikum riwayat Muslim hiya sahihatun lakin ziyadatu Tirmidzi ghairu sahiha wa hiya mutaribatun fa hiya dha'ifatun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ini adalah hadis yang sahih. Ada tambahan dari Tirmidzi, yaitu lafadz Allahumma ja'alni min tawwabin wa ja'alni min tahirin, adalah tambahan yang muttaribah, yang goncang, dan ini termasuk hadis yang lemah. Wa amma ma'na al-hadis barakallahu fikum fa huwa ikhbaru an-nabiy alaihi salatu wassalam bi bushra 'azimah liman tawadda'a wa asbagha al-wudu'. Ma ma'na asbagha al-wudu'? بمعنى توضأ وضوءا كاملا مسبقا وأكمله ثلاثا ثلاثا وأحسن في وضوئه ثم ذكر هذا الذكر كانت له بشرى عظيمة. Pengertian hadis ini bahwasanya penghabaran dari Muhammad SAW tentang kabar gembira yang agung bagi orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Hanya betul sempurna, dan yang paling sempurna adalah dilakukan dengan sebanyak 3 kali. Setelah itu mengucapkan 6 kalimat ini kecuali akan mendapatkan 6 khabar gembira, yaitu dengan masuk surga dari pintu manapun ia kehendaki. Fayaqulu hadza adz-dzikra ba'da al-faragh min al-wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya, dia mengucapkan tatkala selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala alaihi salatu wassalam illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Berkata Nabi Muhammad SAW, kecuali dibukakan baginya itu 8 pintu surga, dia akan masuki sesuai dengan apa yang ia kehendaki dari manapun ia kehendaki dari pintu tersebut. نحن نؤمن بهذه الفضيلة. Kita beriman dengan keutamaan ini. ومن أهل العلم من قال أن الله عز وجل يوفقه وأن الله جل وعلا يسدده فيكون موفقا للدخول إلى الجنة من أي الأبواب شاء. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya Allah memberikan taufik atau bahwasanya Allah itu memberikan kepadanya itu kebenaran sehingga dia akan memasuki 6 surga dari 8 pintu yang ia kehendaki. Idzan hadzal hadits barakallahu fikum fihi fawaid katsira. Min fawaid hadzal hadits fadlu isbaghil wudu'. Dari hadis ini memiliki berapa faedah? Banyak faedah, di antaranya keutamaan menyempurnakan wudu. Fa syartu hadhihi al fadilah isbaghil wudu'. Syarat daripada seorang mendapatkan keutamaan ini itu harus menyempurnakan wudunya. Fil hadits barakallahu fikum fadlu dzikr ba'da alwudu bima thabata 'ani nabiy alaihi salatu wasalam. Faedah berikutnya, keutamaan berzikir selesai wudu sebagaimana yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Fil hadits fadlu syahadatain wa inna min mawatin dzikriha ba'da alfaragh min alwudu. Di dalamnya juga ada keutamaan tentang kedua kalimat syahadat, dan ada tempat yang diucapkan seorang adalah tatkala seorang itu selesai berwudu. Wa fil hadits aidan min al fawaid wujud al jannah wa anha mawjudah. Faedah berikutnya bahwasanya adanya surga. Jadi surga itu adalah ada. Wa min fawaid hadzal hadits anna 'adad abwab al jannah 8. Futihat lahu abwabul jannati 8. Dan faedah dari hadis ini juga bahwasanya pintu surga itu ada 8. 6. Futihat lahu abwabul jannah thamaniyah, dibukakan baginya itu 8 pintu surga. Wa fil hadithi fadlu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala li'ibadihi al-mu'minin haythu annahu yatawadda al-wudu alladhi yajibu alayhi thumma yaqulu hadha al-dhikra ba'da wudu'ih wa huwa dhikrun yasirun fayukrimuhu rabbul alamin subhanahu wa ta'ala bihadha al-fadl al-azim yadkhulu al-jannah wa min ayyi abwabiha sha'a. Ini adalah karunia Allah kepada hamba-hambanya di mana seorang itu berwudu yang merupakan kewajiban bagi dia untuk berwudu. Setelah itu dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat mudah, sangat gampang. Dengan itu Allah memberikan kemuliaan bagi dia untuk masuk surga sesuai dengan apa yang ia kehendaki dari pintu manapun ia kehendaki dari surga tersebut. Faida qala qail hal hunalika adhkarun ma'a hadha at-tashahhudi fil wudu hal hunalika adhkarun ukhra thabita fil wudu. Ada yang bertanya, apakah di sana ada zikir yang lain? Nah, selain dari zikir ini ketika berwudu, selesai berwudu. Al-jawab lam yathbut illa hadha adh-dhikr ba'da al-wudu. Amma qabla al-wudu wa huwa tasmiyah fa huwa mukhtalafun fihi kama sami'tum. Jawabannya tidak sabit dari Nabi SAW kecuali hadis ini saja, itu pelafatan ini saja. Adapun sebelum wudu dengan mengucapkan tasmiyah itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa amma ma yadhkuruhu ba'd an-nas idza tawadda'a fa ghassala yadayhi dhakara dhikran mu'ayyanan wa idza ghassala wajhahu qala allahumma bayyid wajhi yawma tabyid wujuhun wa la tusawwid wajhi yawma taswad wujuh wa idza ghassala yadahu al-yumna qala allahumma a'tini kitabi bi yamini وإذا غسل يده اليسرى قال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Adapun zikir yang dilakukan oleh sebagian manusia tatkala dia membasuh wajahnya dan mengucapkan ya Allah perbaguslah wajahku tatkala di waktu mana manusia itu dalam keadaan wajah-wajah mereka hitam, ketika membasuh tangan kanannya dia mengucapkan ya Allah berikan kitab kepada diriku dengan tangan kanan. Kemudian tatkala membasuh tangan yang kiri dia menyatakan ya Allah jangan memberikan kitab dari sebelah kiri. Ini semuanya tidak sabit dari Nabi Muhammad SAW. Wa bihadza faragna barakallahu fikum min babi alwudu. Dari sini sudah kita selesaikan tentang bab wudu. Wa nadkhulu insyaallah jalla wa ala ba'da dzalika fi babi almashi alkhuffain. Dan kita insyaAllah akan masuk dalam bab mengusap kedua khuf. Thumma tatawala al-abwab hatta nafrugu biiznillahi jalla wa ala hatta nafrugu biiznillahi jalla wa ala min kitabi at-tahara. Kemudian terus berlanjut berkaitan dengan bab-bab tersebut sampai kita selesaikan tentang bab taharah. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.